biarpun orang tak ada yang percaya, ku akan membuktikan dengan hati dan jadi malaikat yang menuntunku, membawaku ke dalam dunia yang penuh cinta. Aku mencintaimu seperti bintang yang mencintai. Not